بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitab Fadailis Sahabah, kitab tentang keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-18. Bab yang ke-18, babu min fadaili Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha. Sebelum kita masuk ke bab yang sekarang ini, bab tentang keutamaan Ummu Aiman, bab sebelumnya keutamaan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsin atau Zainab radhiyallahu anha. Hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'u kunna lahaqan bi atwalukum yadan. Ya. Yang paling segera menyusul saya di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Jadi Nabi SAW menjelaskan mutlak. Jadi dalam hadis ini Nabi menjelaskan mutlak, tidak menyebutkan nama orangnya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah yang paling panjang tangan. Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengomentari hadis tersebut. Qalat fa kunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Maka para istri-istri Nabi, maka istri-istri Nabi setelah mendengar hadis Nabi tersebut saling mengukur tangan mereka dengan ranting, dengan qasabah, dengan sesuatu yang bisa mengukur panjangnya tangan mereka. Dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, mereka mendapati setelah mengukur, karena itu yang mereka pahami pertama, mereka mendapati bahwa yang paling panjang tangannya adalah Saudah, Saudah binti Zam'ah. Ukuran panjang tangan secara fisik, mereka mendapati bahwa yang paling panjang di antara mereka tangannya adalah Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Yang anehnya, di dalam riwayat Bukhari ada beberapa kali Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini, lebih menekankan bahwa dia adalah Saudah bintu Zam'ah. Mengarah kepada Saudah bintu Zam'ah sebagaimana dalam kitab Az-Zakah Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sebahagian istri-istri Nabi bertanya kepada Nabi SAW, ayyuna asra'u bika luhuqan? Siapa di antara istri-istrimu ini yang paling segera menyusulmu, maksudnya meninggal dunia setelahmu? Qal, kata Nabi, atwalukunna yadan. Kata Nabi, yang paling panjang di antara kalian tangan. Fa akhadhu, kata Aisyah, fa akhadhu qasabatan yadra'unaha, maka mereka mengambil sebatang kayu, ya, qasabah, untuk mengukur siapa yang paling panjang tangannya. Fakanat saudah atwaluhunna yadan, maka adalah saudah secara ukuran tangannya yang paling panjang. Ya. Fa'alimna ba'du annama kanat tulu yadiha sadaqatu wa kanat asra'una luhuqan bihi wa kanat tuhibbus sadaqah. Ungkapan Aisyah yang terakhir ini seakan-akan mengarah kepada saudah. Setelah diukur secara fisik, maka yang paling panjang di antara istri-istri Nabi yang hadir ketika itu tangannya adalah saudah. Lalu Aisyah berkata, maka kami pun mengetahui bahwa dia yang paling panjang tangannya. Masih kata dia, tetapi dalam hadis ini lebih mengarah kepada saudah. Karena dia banyak bersedekah. Maka dan dia juga yang paling cepat meninggal dunia setelah Nabi. Dan dia sangat menyukai sedekah. Nah, ini kata-kata yang masih ngambang dari ungkapan Aisyah seakan-akan mengarah kepada Saudah bintu Zam'ah, walaupun memang ada sebagian pendapat dan dinukilkan oleh Ibnu Hajar pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah Saudah bintu Zam'ah. Tetapi An-Nawawi dalam kitab kita sekarang ini lebih mengarah kepada Zainab bintu Jahsin, bahkan beliau buatkan bab untuk hadis ini, beliau membuatkan bab, dan bahkan dia dengan tegas di riwayat yang sekarang ini mengatakan bahwa yang paling panjang yang kami pahami setelah itu maksudnya adalah Zainab, karena dia bekerja dengan tangannya, maksudnya mencari dengan tangannya, kemudian hasilnya dia sedekahkan. Dan ya, hampir semua penulis sirah, ya, sepakat penulis sirah menyatakan bahwa Zainab bintu Jahsin yang pertama kali meninggal dunia, yang paling cepat meninggal dunia dari istri-istri Nabi adalah Zainab bintu Jahsin. Ini menguatkan juga bahwa yang dimaksud dengan panjang tangan di sini bukan secara fisik, karena ternyata saudah yang paling panjang tangannya, tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah yang bekerja mencari nafkah, bukan mencari nafkah, mencari bekerja untuk menghasilkan, yang mana hasilnya nanti dia sedekahkan. Ya, ini yang terkenal melakukannya adalah Zainab bintu Jahsin, dan sepakat ulama sirah bahwa beliau meninggal di zaman khilafah Umar bin Khattab. Sementara saudah meninggalnya pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Jadi inilah yang mendukung bahwa dimaksud dengan yang paling panjang tangannya dalam hadis Nabi SAW adalah yang paling banyak bersedekah, yang paling banyak bekerja untuk mencari upah untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang secara fakta berdasarkan penuturan para penulis-penulis sirah bahwa yang meninggal segera atau setelah Nabi SAW adalah Zainab bintu Jahsin radhiyallahu taala anha. Ini yang perlu kita tambahkan dari uraian yang lalu, karena di sana masih mengambang, masih belum terlalu tegas, apalagi ketika ada terjadi perbedaan. Makanya kalau nanti kita baca Sahih Bukhari, kita akan justru memang dia tidak buatkan bunyi bab. Imam Bukhari tidak buatkan bunyi bab, dia mengatakan bab, kemudian titik-titik-titik, di bawahnya dibawakan hadis ini dalam kitab Zakah, lalu dikomentari oleh beliau dalam kitabnya yang lain, ya. Seperti dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir, bahwa dia adalah Saudah bintu Zam'ah. Bahkan dia juga menekankan di sana bahwa yang meninggal pertama kali adalah Saudah bintu Zam'ah. Jadi terjadi berbalik, walaupun ungkapan Aisyah dalam hadis Bukhari itu masih umum, tetapi di sana mengarah kepada Saudah, dan di dalam hadis kita sekarang ini justru ditekankan oleh Aisyah secara tegas, fakanat atwalana yadan Zainab. Fakanat atwalana yadan Zainab. Kata-kata Zainab ini jelas sangat tegas, tidak ada keraguan di dalamnya, dan alasannya juga demikian, dan memang didukung dengan penuturan para penulis sirah bahwa beliau meninggal lebih awal daripada Saudah bintu Zama, walaupun dari sisi usia lebih muda. Saudah sudah tua, ya. Bahkan ketika dinikahi oleh Nabi SAW pun sudah tua. Dan dia yang menghibahkan jadwalnya bersama Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha setelah melihat bahwa Nabi tidak ada kecenderungan lagi kepadanya, dan dia khawatir diceraikan oleh Nabi SAW, maka beliau memilih untuk tetap menjadi istri Nabi. Dan ini kecerdasan seorang wanita beriman, ya. Kemudian merelakan jadwal kebersamaannya dengan Nabi diserahkan kepada Aisyah Ummul Mukminin, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan inilah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna. Baik. Kita lanjutkan bab yang tadi, bab yang ke-18, bunyinya bab min fadaili Ummu Aiman radhiyallahu an. Bab di antara keutamaan Ummu Aiman. Ummu Aiman siapa? Ya. Bukan. Pengasuh Nabi. Ya. Dia mantan budak Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Kemudian setelah beliau meninggal, tetap bersama keluarganya, dan ketika Nabi SAW lahir, dialah yang menjadi pengasuh Nabi SAW, mendidik Nabi. Ya. Ini Ummu Aiman. Kedekatannya dengan Nabi luar biasa. Nanti hadis yang akan kita baca di bawah bab ini menunjukkan bahwa beliau sangat memanjakan Nabi, dan bahkan setelah jadi Nabi sekalipun dia tetap memanjakan, ya. Tetap memanjakan Nabi SAW. Terkadang saking dekatnya, seperti nanti ada hadis yang pertama, dia sekarang terkadang marah, ya. Dan marah ini bukan karena dia membenci Nabi, tapi karena sangat memanjakan dan menyayangi Nabi SAW. Baik, Ummu Aiman ini jadi sahabat, ya, karena di sini adalah fadailus sahabat. Dia nanti beriman, ya, masuk Islam, menjadi sahabat Nabi SAW, dan nanti akan ada kita dapatkan salah satu dari keutamaan yang luar biasa yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita, seorang budak sampai berpikir demikian, ya. Baik, hadis yang pertama 6265. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, qala haddathana Abu Usamah, an Sulaiman ibn al-Mughirah, an Thabitin, an Anas, radiyallahu ta'ala an, qal, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ummu Aiman, fantalaqtu ma'ah. Ini cerita Anas, Nabi SAW berangkat menuju tempat Ummu Aiman, dan saya ikut bersamanya. Fantalaqtu ma'ah. Fanawalathu ina'an fihi syarab. Sesampainya di tempat Ummu Aiman, di rumahnya, maka Ummu Aiman menghidangkan untuknya minuman. Ya. Menghidangkan bukan hanya sekedar meletakkan, tapi dia menyuguhkan dan menyerahkan kepada Nabi minuman. Qal, kata Anas bercerita, fala adri, saya tidak tahu, asadafathu sa'iman au lam yuridhu, apakah ketika itu kebetulan Nabi SAW puasa, atau memang Nabi SAW tidak berselera meminum minuman tersebut. Maksudnya Nabi tidak minum, menolaknya. Anas tidak mengetahui apa alasan Nabi menolak. Bisa jadi karena puasa, dan bisa jadi karena memang Nabi tidak suka minuman yang disuguhkan oleh Ummu Aiman. Apa yang terjadi? Faja'alat taskhabu alaih. Faja'alat taskhabu alaih. Watadhammaru atau watadhmuru. Watadhmuru atau watadhammaru. Dua lafaznya ya. Watadhmuru dan watadhammaru alaih. Maka Ummu Aiman pun memarahi Nabi. Taskhabu ini artinya tasih, membentak Nabi atau memarahi Nabi dengan suara keras. Ya, wa tarfa'u sautaha, kata Nawawi, tasihu wa tarfa' sautaha ingkaran li imsakihi an surbis syarab. Ya, mengeraskan suara mengingkari karena Nabi SAW tidak menerima minuman yang disuguhkannya. Wa tadhammar, marah. Wa tadhammara artinya marah dengan suara keras, suara tegas kepada Nabi SAW. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Nabi SAW Anas tidak bercerita apa yang diperbuat Nabi, dan Nabi SAW juga tidak mengingkari marahnya Ummu Aiman. Apalagi memang Nabi SAW sangat menyayanginya, dan bahkan beliau mengatakan bahwa Ummu Aiman itu adalah ummi ba'da ummi. Ya, dia adalah ibuku setelah ibuku yang asli. Ya. Ini yang diungkapkan oleh Nabi SAW seperti yang dijelaskan oleh Nawawi, bahwa Nabi mengatakan tentang Ummu Aiman, ummi ba'da ummi. Dia adalah ibuku setelah ibuku yang sebenarnya. Jadi ibu nomor dua. Jadi Nabi SAW sangat menyayangi, menghormati. Maka Nabi menerima bila mana dia dimarahi oleh Ummu Aiman. Ya, Nabi menerima, dan Ummu Aiman tidak mengetahui. Dia maunya Nabi SAW menerima suguhan minuman yang disuguhkannya kepada beliau, tetapi Nabi tidak menerima. Nawawi memberikan beberapa faedah bahwa boleh ketika kita bertamu kepada orang tertentu untuk menolak suguhan makanan atau hidangan yang disuguhkan kepada kita. Boleh berdasarkan hadis ini. Apapun alasannya, bisa jadi alasannya puasa. Ya, tentu alangkah lebih baiknya menyebutkan alasan tersebut. Menyampaikan kepadanya, saya, maaf saya sedang berpuasa. Atau alasan-alasan yang lain. Yang kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam radda syaraba alaih. Ya. Imma li siyamin wa imma li ghairihi. Ya, imma li siyamin wa imma li ghairihi. Bisa jadi karena dia berpuasa maka dia menolaknya, atau bisa jadi dengan alasan lain dia tidak suka, atau mungkin minuman tersebut adalah pantangannya. Oh, maaf saya tidak boleh minum ini. Bisa disebutkan dan bisa jadi tidak menyebutkan alasan, dan ini yang dilakukan Nabi SAW. Ya. Kata Nawawi, fihi anna lidhaifi al-imtina'a min at-ta'ami wasyarabi alladhi yuhdiruhu al-mudhifu in kana lahu 'udhrun min shaumin aw ghairihi mimma huwa muqarrarun fi kutubil fiqh. Boleh ya bertamu kemudian tidak mencicipi hidangan yang dihidangkan oleh tuan rumah. Boleh, tapi alangkah bagi kita sekarang ini bagusnya untuk menyebutkan alasan agar tidak tersimpan atau tidak ada terbekas di dalam hatinya apapun terhadap kita. Kalau dia sudah mengetahui, bisa jadi dia tidak mengapa. Ya. Pepatah Arab, idza urifa as-sababu batal al-ajab. Idza urifa as-sababu batal al-ajab. Apabila sebab untuk hal tertentu diketahui, maka keheranan pun hilang. Jadi mungkin kalau tidak disebutkan alasan menolak, ada membekas di dalam hatinya, sehingga akan terus ada. Tapi kalau disebutkan alasan maaf saya sedang berpuasa, atau alasan maaf ini tidak sesok dengan kesehatan saya, ini merupakan pantangan saya, maka tidak akan tersisa apapun di dalam hati tuan rumah. Ya. Tetapi bolehnya menolak berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini jelas-jelas menunjukkan keutamaan Ummu Aiman. Ya. Dia kata Nawawi, karena wa kanat tudallu alaihi, dan Ummu Aiman sangat memanjakan Nabi sehingga memarahinya karena Nabi SAW menolak pemberiannya. Memarahi Nabi SAW dan menolak pemberiannya karena memang dari kecil Nabi bersamanya. Ya. Nabi SAW semenjak kecil bersamanya, setelah sebelum dia dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad, ya, yang nanti akan disusui oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian 2 tahun di sana, kembali lagi dan berjumpa lagi, dan selama 2 tahun itu tentu Ummu Aiman bersama ibunda Nabi SAW, Aminah bintu Wahab, datang ke perkampungan Bani Sa'ad untuk mengunjungi anaknya. Kemudian setelah 2 tahun berlalu dan diperpanjang kontrak 2 tahun lagi oleh Halimah karena keberkahan yang dia dapatkan selama bersama Nabi, ya, dalam rezekinya, dalam kehidupannya, ya. Kemudian dia perpanjang 2 tahun lagi di usia 6 tahun sebelum berakhir kontrak 2 tahun berikutnya, terjadilah pembelahan dada, syakkus sadr, bersama salah satu anaknya, abang susuannya Nabi SAW, bersama bermain. Akhirnya dia melihat bahwa Nabi SAW dibawa oleh 2 orang, kemudian dibaringkan, kemudian dibelah dadanya, kemudian dia pun melarikan diri melaporkan kepada ibu, ayah dan ibunya. Setelah kejadian itu, keluarga Halimatus Sa'diyah merasa khawatir dengan keselamatan Nabi dan dibalikkan Nabi SAW. Semenjak itu, Nabi SAW kembali bersama beliau, Ummu Aiman. Bahkan ketika berangkat bersama ibunya ke Madinah untuk berziarah ke kuburan ayahnya, tetap bersama Ummu Aiman. Kemudian pulang dari berziarah, meninggal ibunya, dia tetap bersama Ummu Aiman. Bersama kakeknya, Ummu Aiman tetap bersamanya. Dan inilah kebersamaan Ummu Aiman dengan Nabi SAW semenjak kecil dan terus. Dan beliau sangat menyayangi Nabi SAW. Dan bukti kasih sayang ini, ya, hubungannya terlalu sangat begitu dekat sehingga ketika Nabi menolak pemberiannya, dia mungkin karena terbiasa tegas, ya, dan bersikap seperti itu kepada Nabi, maka dia lakukan itu. Dan ini bukan sebuah hal yang tercela. Makanya para ulama menyatakan bahwa ini adalah kelebihan, bukan keutamaan, bukan kekurangan. Ya. Walaupun mungkin redaksinya adalah mengingkari dengan suara keras dan memarahi, tetapi ini hanya untuk Ummu Aiman. Sementara wanita yang lain, ya, atau para sahabat yang lain tidak akan mungkin melakukan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya 26266. Imam Muslim mengatakan haddatsani Zuhair bin Harbin qala akhbarana Amr bin Asim al-Kilabi qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر. Ini Anas juga yang bercerita bahwa setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar sebagai khalifah berkata kepada Umar bin Khattab, ya, انطلق بنا الى ام ايمن نزورها. Ayo kita berangkat menuju Ummu Aiman menziarahinya. Dibawanya Abu Bakar ketika itu khalifah. Ya. Orang nomor satu di negara Islam. Kemudian membawa orang yang nomor dua. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nasihatnya dan juga manusia termulia. Ya, setelah Abu Bakar ketika itu, maka Abu Bakar mengajak Umar untuk menziarahi Ummu Aiman dengan alasan kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Ya. Seperti dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahinya. Jadi beliau ingin mengikuti dan meneladani apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ummu Aiman. Maka berangkatlah mereka menziarahi Ummu Aiman. Falamma intahaina ilaiha bakat. Ketika kami sampai kepadanya, maksudnya sampai di rumahnya, dia pun menangis. Ummu Aiman menangis. Ya. Faqala laha ma yubkiki? Mereka berdua bertanya, faqala laha, ya, bertanya kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Ma indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengira bahwa Ummu Aiman menangis dengan meninggalnya Nabi. Ya, masih bersedih dengan meninggalnya Nabi, lalu dia mereka berdua mengatakan, bukankah yang telah didapatkan Nabi di sisi Allah lebih baik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Faqalat, kata Ummu Aiman, ma abki alla akuna a'lamu anna ma indallahi khairun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah saya menangis, ya, lantaran saya tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik, ya, bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah itu penyebabnya saya menangis, ya, bersedih karena Nabi SAW meninggal dunia dan tidak tahu bahwa Nabi telah mendapatkan yang jauh lebih baik daripada yang didapatkannya di dunia. Bukan itu yang membuat saya menangis, kata Ummu Aiman. Walakin, akan tetapi, abki, saya menangis, annal wahya qadin qata'a minas sama. Ya. Saya menangis lantaran wahyu sudah terhenti dari langit. Ya. Ini luar biasa. Pemahamannya yang luar biasa, bahwa setelah Nabi meninggal dunia, wahyu tidak ada lagi. Ya. Wahyu sudah turunnya wahyu berkah. Turunnya wahyu dari langit, keberkahan untuk bumi. Ya. Keberkahan untuk bumi. Makanya beliau merindukan turunnya wahyu. Tetapi dengan meninggalnya Nabi, tidak akan mungkin ada wahyu setelah Al-Quran. Tidak akan mungkin lagi ada wahyu setelah Al-Quran selesai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat dia menangis, karena dengan turunnya wahyu, keberkahan, kemaslahatan, kemuliaan akan terus ada di muka bumi ini. Ya. Tetapi karena Nabi sudah meninggal dunia, maka wahyu tidak ada lagi. Dan ini menunjukkan bahwa beliau memahami bahwa setelah Nabi meninggal dunia, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Dan tidak akan ada Al-Quran atau kitab yang diturunkan setelah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Padahal beliau wanita biasa. Tetapi pemahaman cahaya yang keluar dari dalam dadanya karena ilmu yang benar, membuat dia mengucapkan kata-kata yang indah ini. Walakin abki li'annal wahya qadin qata'a minas sama. Ini menunjukkan bahwa dia memahami fungsi dari wahyu, hakikat dari wahyu. Sementara sekarang, banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpendidikan tinggi, tidak memahami wahyu dan tidak mengerti tentang wahyu Al-Quran. Ya, tidak mengerti dan tidak menghargai. Ya, tidak menghargai. Sementara wanita budak ini, ya, wanita tua yang biasa-biasa saja, tidak mengecap pendidikan apapun, memahami bahwa wahyu itu adalah kemuliaan. Ya. Dia adalah firman Allah yang mulia. Diturunkan oleh Allah untuk memuliakan. Ya. Kemudian dengan alasan tersebut, fahayyajathuma 'alal buka. dengan alasan tersebut, maka Ummu Aiman menyulut mereka berdua untuk menangis. Jadi membuat orang berdua tadi dikira oleh mereka pertama adalah karena bersedih dengan perginya Nabi, ternyata alasannya, sebabnya ternyata jauh lebih mulia daripada yang mereka duga. Sehingga mereka pun terharu mendengarnya. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Dan membuat mereka berdua pun menangis bersamanya. Jadi mereka saling menangis, bersedih karena wahyu terputus turun dari langit dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ya, dibandingkan dengan orang berdua ini tidak ada apa-apanya Ummu Aiman. Tetapi memang ya, petunjuk itu cahaya diturunkan oleh Allah. Dan mereka berdua, manusia termulia di muka bumi ketika bumi ini ketika itu, memahami ungkapan dan makna kandungan dari perkataan Ummu Aiman, sehingga mereka pun merasakan kesedihan yang luar biasa dengan terputusnya wahyu disebabkan dengan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu sangat ya menunjukkan tentang keutamaan Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, ya. Keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, dan pemahamannya terhadap wahyu Al-Quran, ya, bahwa beliau benar-benar mencintai kitabullah, meyakini bahwa dia adalah cahaya, petunjuk, hidayah, ya, yang diturunkan oleh Allah untuk penduduk bumi. Selama penduduk bumi ini atau manusia dekat dengan wahyu itu, tentu akan terjadilah keberkahan, akan tersebarlah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjauh manusia dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, akan semakin sengsara, akan semakin banyak turun bencana dan hukuman-hukuman yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an, ya, tidaklah dia bersentuhan dengan apapun juga kecuali memuliakan. Al-Quran tidaklah dia bersentuhan dengan apapun kecuali memuliakan. Ketika dia turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan jadi mulia. Diturunkan melalui malaikat, ya, maka malaikat itu menjadi malaikat termulia. Diturunkan kepada seorang manusia, menjadikan manusia itu merupakan manusia yang termulia. Ya. Diturunkan untuk sebuah umat, menjadikan umat itu menjadi umat yang termulia. Ya. Menjadikan umat tersebut menjadi umat termulia. Barang siapa yang membacanya, ya, maka dia akan menjadi orang-orang yang mulia. Mentadaburnya menjadi orang-orang yang mulia. Makanya para sahabat dahulu tegak Al-Quran. Hidup Al-Quran di tengah-tengah mereka, walaupun tidak banyak mushaf Al-Quran. Tidak banyak, bukan sekali tidak punya, tidak ada mushaf Al-Quran di zaman tersebut, tetapi Al-Quran tegak dalam kehidupan mereka. Belum ada percetakan-percetakan Al-Quran, tetapi mereka membacanya siang dan malam. Yatlunahu ana al-layli wa atrafan nahar. Dan pelajaran dan tuntunan Al-Quran hidup di siang hari, hidup di malam hari, karena mereka terapkan. Mereka pahami, mereka terapkan. Makanya Abu Abdurrahman As-Sulami bercerita tentang guru-guru mereka, guru-gurunya. Kanan ladzi yuqri'unana al-Qur'an yuhadditsuna atau yuhadditsunana. Ya, guru-guru Al-Qur'an kami bercerita kepada kami. Abu Abdurrahman As-Sulami dari generasi tabi'in. Ya. Gurunya para sahabat Nabi, mereka bercerita bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kami 10-10 ayat. Ya. Dan mereka tidak berpindah setelah mempelajari, ya, 10 ayat pertama dan tidak berpindah ke 10 ayat berikutnya sampai kami mempelajari dan memahami dan mengamalkan. Ya. Sampai kami mempelajari, memahami dan mengamalkan. فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْأَمَلَ مَعًا. Maka ketika itu kami belajar Al-Quran, maksudnya bacaannya, kemudian al-ilma, pemahamannya, kemudian wal-amal, dan mengamalkannya. Barulah pindah ke 10 ayat berikutnya, dan hasilnya luar biasa. Hasilnya itulah para sahabat Nabi SAW. Dan jadi Al-Quran dipahami oleh mereka bertiga ini adalah keberkahan, adalah petunjuk, adalah cahaya. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, terutama di surah Al-Ma'idah. Allah bercerita tentang Taurat, ya, kemudian tentang Injil, kemudian tentang Al-Quran. Ya, bahwa ada petunjuk, ada cahaya, dan Al-Quran adalah muhaiminan alaih, dan menjadi penguasa untuk kita, penentu untuk kita-kita sebelumnya. Dia yang menjadikan orang-orang yang beriman dengan Taurat. Ya. Al-Quran yang menjadikan orang-orang yang beriman dengan Injil, beriman dengan Zabur. Walaupun mereka tidak pernah melihat dan tidak pernah mempelajari isi Taurat itu sendiri, tapi mereka mengimani, jauh lebih beriman, lebih kuat keimanan mereka kepada Taurat daripada orang-orang yang diberikan Taurat kepada mereka sendiri. Begitu juga imannya kaum muslimin kepada Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ya. Dan tidak, ini ada harga mati. Bahwa dia kitabullah. Di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Fihi hudan wa nur. Wa atainahul injila fihi hudan wa nur. Ya. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Keyakinan orang muslim terhadap kitab-kitab terdahulu. Al-Quran yang membuat kita mengimani semua para rasul tanpa terkecuali. Dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Tidak ada satupun yang dibeda-bedakan. Semuanya manusia-manusia pilihan termulia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kalian lebih-lebihkan saya daripada Yunus bin Matta. Kepada kita Nabi Muhammad SAW mengatakan. Lantaran mungkin cerita yang diceritakan dalam Al-Quran. Bahwa Yunus bin Matta meninggalkan umatnya. Meninggalkan kaumnya. Berhenti berdakwah. Ya, berhenti berdakwah. Kemudian ditegur oleh Allah. Ya, kemudian dicampakkan ke dalam, dilemparkan ke dalam laut. Dimakan oleh ikan. Ya, kemudian diselamatkan oleh Allah. Cerita ini jangan sampai kita mencela dan memandang sinis kepada Nabi Yunus. Maka Nabi SAW tegaskan, jangan kalian bangga-banggakan, lebih-lebihkan saya dari Yunus bin Matta. Bukan karena Nabi tidak lebih baik, lebih mulia daripada Yunus bin Matta. Iya, bahkan dia ulul azmi minar rusul, dia kalimullah, dan dia adalah Khalilur Rahman, sebagaimana Nabi Ibrahim, Kalimullah, sebagaimana Nabi Musa, dan dia adalah Sayyidu Waladi Adam Wala Fakhar. Dia adalah penghulu, pemimpin seluruh manusia, dan dia tidak berbangga-bangga, tetapi dia khawatir ketika mendengar, umatnya mendengar, apa yang terjadi pada Yunus Mata, sehingga mereka menghujatnya. Maka Nabi tegaskan itu, dibendung oleh Nabi, kemungkinan buruk yang terjadi, dia mengatakan la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Inilah agama kita. Ya. Inilah agama kita. Yang itulah rahmatan lil alamin. Ya. Yang mengimani semua rasul, mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah, karena Al-Qur'an yang membimbing mereka. Dalam Al-Qur'an diceritakan semua, sampai suhuf Ibrahim saja. Yang mungkin manusia banyak, mungkin kisah kita katakan tidak ada yang tahu tentang suhuf Ibrahim. Sementara Al-Quran menjelaskan kepada kita sebahagian dari apa yang terdapat di dalam suhuf Ibrahim. Ya. Bahkan di dua kali Al-Quran menegaskan tentang suhuf Ibrahim. Pertama di surat An-Najm. Ya. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى dan seterusnya. Kemudian juga di surat Al-A'la Ya. Apa? Innaha lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim Musa. Dijelaskan sebelumnya ayat-ayat yang terdapat dalam suhuf. Inilah Al-Quran. Dan itu sudah terhenti. Tidak ada lagi wahyu. Bila mana ada manusia, bahkan kaum muslimin yang mengaku-ngaku menerima wahyu setelah wahyu Al-Quran yang diterima oleh Nabi, maka seorang muslim harus ya, yakin bahwa itu sebuah kedustaan, kebohongan, ya. Dan bisa jadi wahyu, tetapi bukan wahyu dari Allah yang Maha Pengasih, tetapi wahyu dari syaitan, ya. Wahyu dari syaitan. Nah, ini yang perlu kita catat dari bagaimana sikap mereka-mereka ini, terutama Ummu Aiman dalam bab ini, dan ini merupakan keutamaan beliau yang memahami hakikat wahyu yang diturunkan oleh Allah, sehingga ketika Nabi meninggal dia sangat bersedih, karena dia tahu bahwa keberkahan yang ada di muka bumi ini selama turun wahyu atau selama berpegang mereka kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ketika muka bumi ini tidak ada wahyunya, tidak ada penerapan wahyu, tidak ada yang dibaca dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an yang diturunkan kepada semua manusia, maka akan semakin hilang keberkahan di muka bumi ini. Akan semakin menyebar kerusakan. Ya. Maka mengembalikan umat kepada wahyu Al-Qur'an, yang kedua-dua wahyunya. Nabi SAW bersabda, "Inni taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima." Ya, saya tinggalkan untuk kalian dua hal, selama-lamanya kalian tidak sesat. Ini jaminan dari Nabi SAW. Ya. Bila mana kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran dan Sunnah. Karena kedua-duanya wahyu. Jangan dikira bahwa wahyu itu hanya Al-Quran saja, sehingga berpegang kepada Al-Quran sementara Sunnah tidak. Sunnah Nabi SAW adalah wahyu. Ya. Sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Allah yang menegaskan dalam surah An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsu, tidaklah yang dia sampaikan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, tulislah, maksudnya apa yang keluar dari mulutnya, فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ. Sesungguhnya tidak ada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Karena Abdullah bin Amr bin As kelebihannya menulis. Jadi apa yang didengarnya dari Nabi dia tulisnya semua. Lalu muncul subuhat, ya, dari orang-orang Yahudi. Kamu kenapa menulis semua yang keluar dari mulut Nabimu? Bukankah dia bisa jadi dia manusia biasa yang nanti dia marah, dia bersedih, dia kecewa? Ya, bisa kan berubah-ubah statusnya nanti. Ketika marah berbeda dengan ketika dia berbahagia, ketika dia biasa-biasa saja. Bersedih ketika dia gembira, ungkapannya berbeda-beda. Jadi mulai dia ragu-ragu, kemudian diceritakan kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, tulislah karena tidak ada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Ini menunjukkan bahwa dia wahyu. Ya. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keduanya akan muncul maslahat di muka bumi ini. Semakin kuat berpegangnya umat kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka akan semakin turun keberkahan. Dan semakin berada di atas petunjuk. Walaupun di sana akan ada orang-orang yang menghalang-halangi, yang menjauhkan manusia dari jalan Allah, dari wahyu Allah, dengan menuduhkan yang bukan-bukan kepada pembawa dakwah yang berpegang kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Banyak tuduhan-tuduhan. Ini biasa. Bukan hanya penerus Nabi Muhammad SAW di masa-masa dahulu. Bukankah Nabi Nuh membacakan wahyu-wahyu Allah kepada umatnya, kemudian dituduh yang bukan-bukan? Ini pelajaran bagi kita. Tidak usah terlalu menyibukkan diri dengan ungkapan-ungkapan tuduhan. Yang penting berusaha untuk mempelajari wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, menerapkan dalam kehidupan, dan nanti kenyataan yang membuktikan. Orang-orang yang hatinya penuh dengan iri dan dengki dan kepermusuhan, itu yang tersumbat sehingga tidak mengetahui dan tidak melihat fakta dan kenyataan. Ya. sehingga memunculkan tuduhan-tuduhan yang anak kecil saja bisa mengetahui bahwa itu adalah tuduhan yang dusta. Tuduhan yang dusta. Kalau tidak ada api permusuhan yang membakar di dalam dadanya terhadap kebenaran, tentu tidak akan mungkin muncul perkataan-perkataan yang kosong dari kebenaran. Ya, dari kebenaran. Ini yang perlu ditegaskan tentang wahyu, dan ini yang dipahami oleh mereka, para sahabat Nabi SAW, terutama Ummu Aiman. Pada halaman 339 di syarahnya, mungkin ini penting untuk kita baca, hadis ini mengajarkan beberapa hal. Ini perkataan Nawawi. Ya. Anjuran sekaligus keutamaan berziarah, berkunjung atau sawannya kepada orang-orang yang saleh. Ya, orang-orang yang memiliki, ini seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Ummu Aiman. Kedekatannya, kemudian yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, meniru dan meneladani Nabi. Ya, kepada orang-orang yang dispesialkan oleh Nabi SAW, mereka juga melakukannya. Anjuran bagi orang yang saleh agar mengunjungi orang biasa. Ini juga Nabi mengunjungi orang biasa. Abu Bakar dan Umar mengunjungi orang biasa. Menunjukkan ketawaduan mereka. Anjuran bagi seseorang agar mengadakan kunjungan kepada orang yang sering dikunjungi oleh teman dekatnya. Ini menjaga hubungan. Ya. Baik dengan orang yang merupakan teman dekat, kemudian dia meninggal dunia, dan berhubungan baik dengan orang-orang yang kawan yang teman dekat ini berhubungan baik dengannya. Ini salah satu cara untuk bersikap baik dengannya. Ya. Bolehnya berkunjungan antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Anjuran bagi seorang agar rombongan laki-laki agar sawan kepada wanita salihah untuk mendengarkan petuahnya. Ya, tentu dari sisi umur jelas ya. Nabi SAW masih kecil dan mereka bertiga, tentu yang paling tua Nabi SAW, baru Abu Bakar dan Umar. Ya. Nabi lebih tua dari Abu Bakar 2 tahun. Dan Abu Bakar lebih tua dari Umar 10 tahun. Ya, jadi intinya begini, jadi bolehnya berziarah kepada orang yang lebih tua, walaupun beda jenis kelamin ya, antara laki dengan perempuan seperti yang dilakukan, tetapi tentu dengan catatan selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah. Ya. Anjuran adanya pendamping orang yang alim atau orang yang lebih tua saat berkunjung. Bersilaturahim, membesuk orang sakit, adanya orang yang lebih alim, yang lebih tua. Anjuran untuk menangis karena kepergian orang-orang saleh. Ya. Jadi sebenarnya Abu Bakar dan Umar tidak menegur, tidak menyatakan salah. Andai kata alasan menangisnya Ummu Aiman adalah karena kepergian Nabi. Tetapi ternyata bukan itu alasannya. Ya. Alasannya adalah tentang wahyu tadi. Teman-teman dekat dan orang-orang yang dicintai, meskipun pada hakikatnya mereka berpindah ke tempat yang lebih baik. Ya. Bersedih dengan meninggalnya orang-orang mulia, orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, boleh bersedih. Boleh bersedih. Ya. Orang yang dicintai juga meninggal dunia, boleh bersedih sebagaimana Nabi SAW. Ya. Menyatakan bahwa innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma, sesungguhnya hati bersedih, mata menangis, ya, tetapi tetap harus dijaga ucapan. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, kita tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat Allah ridha. Jadi menangis bukan bertentangan dengan sabar, ya, menerima takdir, bukan bertentangan dengan tuntunan. Boleh menangis sebagaimana Nabi SAW menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia, sebagaimana yang telah kita pelajari di kitab Sahih Muslim ini. Jadi itu yang mungkin perlu kita pahami dari hadis tentang Ummu Aiman ini. Ya. Dan ini kejadian yang langka ya. Ya. Pemimpin dunia, pemimpin negara. Ya. Datang ke rumah seorang wanita budak biasa, wanita biasa dan budak, tetapi karena Nabi dahulu melakukannya, mereka melakukan. Nabi memuliakan Ummu Aiman, maka mereka pun memuliakan. Nabi dekat dengan Ummu Aiman, mereka pun dekat dengan Ummu Aiman. Jadi begitu begitu sempurnanya mereka mengikuti tuntunan. Ya. Andai kata mereka bisa mengada-ada, maka mereka lebih berhak untuk melakukan karena mereka lebih cerdas, lebih bertakwa kepada Allah, tetapi tetap mereka orang-orang yang selalu berada di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang juga luar biasa bisa kita petik dalam kehidupan kita. Begitu mulianya Abu Bakar dan Umar yang selalu meneladani dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pelajaran kita pada kesempatan ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ke bab berikutnya, yaitu tentang keutamaan Abu Talha Al-Ansari. Ya, Abu Talha Al-Ansari ini bapak tirinya Anas. Nanti yang bercerita juga Anas. Ayah tirinya Anas, suami dari ibunya Ummu Sulaim. Yang mungkin sering kita dengar ceritanya bahwa anaknya meninggal dunia. Ummu Sulaim, berarti ibunya Anas. Ya juga tidak ada masalah. Ya, ibunya Anas sebelum ayahnya, ayah tirinya Anas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.